لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala bentuk kenikmatan yang diberikannya kepada kita, baik itu nikmat yang kita sadari ataupun tidak, berupa kenikmatan iman dan Islam maupun Islam dan sunnah, yang mana dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, yang harusnya padanya kita diminta untuk bersyukur kepadanya, namun ternyata dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kebanyakan dari kita bermaksiat dengannya. Harusnya kenikmatan ini digunakan untuk bersyukur kepada Allah, namun ternyata kenikmatan ini digunakan untuk mendurhakai Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadahiku, melainkan agar mereka menyembahku, melainkan agar mereka mentauhidkanku. Namun sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, ia tidak biarkan hamba-hamba ini untuk mencari peribadatannya mereka masing-masing. Diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tengah-tengah umat ini. Untuk apa? Untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah kepadanya yang benar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk mentauhidkannya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan bagaimana cara bertauhid yang benar dan memberitahu bagaimana meninggalkan kesyirikan yang benar. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan pula bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar, dan mengajarkan pula hal-hal yang akan membatalkan dari peribadatan tersebut. Ini salah satu bentuk dari kenikmatan tiada tara yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun sayang, banyak di antara kita yang kurang memahaminya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Sebagai bentuk kenikmatan lagi yang disebutkan dan sering kita lupa akannya adalah kenikmatan Islam. Kenikmatan Islam dan sunnah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghaira al-Islami dina falan yuqbala min." Barang siapa yang memilih agama selain Islam, tidak akan diterima darinya. Dan alhamdulillah Allah berikan kenikmatan itu kepada kita. Betapa banyak di antara hamba-hamba yang dilahirkan ke atas permukaan bumi ini, tapi hanya segelintir di antara mereka yang bisa menikmati keindahan Islam, keindahan sunnah yang diinginkan oleh setiap hamba yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, serta aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Apalagi yang kita inginkan? Kenikmatan yang terbesar inilah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi ingat, di dalam ayat lain Allah juga mengatakan, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami telah beriman, dalam keadaan mereka tidak diuji? Diuji ketika kita menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah ujian itu akan dimulai. Ketika keimanan itu bertambah, bertambah pula ujian tersebut. Dan ketika keimanan itu berkurang, berkurang ujian tersebut. Ketika keimanan itu hilang, maka hilang pula ujian baginya. Kenapa? Karena yang namanya ujian sesuai dengan tingkat keimanan seorang hamba. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada banyak sekali ujian yang akan menimpa seorang hamba. Ujian yang pertama dari sekian banyak ujian yang akan menimpa seorang hamba adalah fitnatul mal, fitnah harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya yang namanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan ujian bagi kalian. Di dalam ayat lain atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Sam'an bin Iyad radhiyallahu taala anhu, wawasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta. Dan ingat sebuah kisah yang masyhur dari sahabat Al-Ansari, Amr bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada suatu hari mengutus sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu ke Bahrain untuk mengambil jizyah dari penduduk Bahrain. Dan pada suatu subuh mereka para sahabat Ansar berbondong-bondong untuk mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menampakkan diri-diri mereka ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika itu tersenyumlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku mengira kalian telah mengetahui kedatangan Abu Ubaidah. Ajal ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, menyampaikan kepada mereka, abshiru wa amilu, bergembiralah dan perhatikanlah. Fawallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, walakin akhsha alaikum, akan tetapi yang aku takutkan atas kalian, an tubsata alaikum ad-dunya, dibukakan bagi kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba padanya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kama tanafasuha, sebagaimana umat-umat terdahulu telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fa'ahlakatkum kama ahlakathum, kemudian dunia tersebut, fatuhlikat kama fa'ahlakathum, fa'ahlakatkum kama ahlakathum, maka dunia tersebut akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia tersebut telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ujian yang pertama. Betapa banyak kita lihat di antara ikhwah yang dahulunya bersama kita, yang dahulunya bisa ta'lim bersama kita, menghadiri majlis ilmu bersama kita. Akan tetapi kemana mereka sekarang? Mereka dihanyutkan oleh dunia mereka. Mereka lebih memilih dunia mereka daripada manhaj mereka. Kejadian yang menimpa ana di sebagian tempat di kampung halaman. Ketika terjadi fitnah al-imam, begitu juga dengan fitnah Ridwani, dia mendatangi ana di rumah. Dia sampaikan, Ustaz, apa yang antum sampaikan ini benar? Apa yang antum jelaskan dari kalam-kalam para ulama ini benar? Tapi ana belum bisa menerima ini. Kenapa? Karena dunia ana tersangkut padanya. Si fulan telah membantu ana untuk kelahiran istri. Si Alan telah membantu ana untuk kehidupan ana selama ini. Dari mana ana hidup? Dari mana ana akan menyambung kehidupan? La haula wala quwata illa billah. Banyak sekali di antara contoh ikhwah kita yang akhirnya tenggelam di dalam kehidupan dunia dan mengorbankan agamanya hanya karena dunia yang ditujunya. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari bagian dunia. Ada yang menginginkan pangkat, ada yang menginginkan kekuasaan, ada pula yang menginginkan hal-hal yang lebih hina dari itu. Yang kedua, fitnah yang sering melanda adalah fitnah al-aulad, anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada suatu hari tengah berkhutbah dan melihat kedua cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Tapi ternyata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak sabar ketika melihat mereka terjatuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Shadaqallah." Benar Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya pada harta-harta kalian dan anak-anak kalian ada ujian padanya. Yang ketiga, fitnah yang sering melanda adalah fitnatun nisa. Ini yang terakhir insyaallah. Ujian yang menimpa seorang hamba, godaan dalam hal perempuan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbush shahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita dan anak-anak dan harta yang bertumpuk dari emas dan perak serta kuda-kuda pilihan, binatang ternak dan pertanian. Artinya apa? Kecintaan terhadap wanita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita ataupun orang-orang yang telah hanyut di dalamnya, yang mereka rela mengorbankan manhaj mereka, rela mengorbankan agama mereka hanya dikarenakan mendapatkan wanita yang diidamkannya. Cukup sudah kisah Imran bin Khattan yang dahulunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia di bidang hadis, sempat menjadi ulama dari ulama-ulama sunnah. Namun ternyata ketika dia berusaha katanya untuk menyelamatkan anak pamannya, tapi ternyata dia terhanyut di dalamnya. Kejadian yang nyata juga menimpa teman anak sendiri. Ketika waktu itu masih di Fiyush, seorang teman murid dari Ja'far Saleh, ketika dia ingin zuat, dia ingin menikahi salah seorang akhwat dari Roja. Tujuannya bagus katanya, untuk menyelamatkan manhat dari akhwat tersebut. Tapi ternyata ketika kita nasihati dia, kita katakan kepadanya, apakah kamu akan menjadi Imran bin Khattan jilid 2, ingin menjadi pahlawan kesiangan yang ingin menyelamatkan seorang wanita? Kalau dia jujur di hatinya, dia tidak akan melakukannya. Tapi ternyata dia telah terfitnah dengan akhwat tersebut, dengan wanita tersebut. Dan terjadilah apa yang terjadi. Bukan dia yang menyelamatkan diri, tapi dia yang dihanyutkan oleh wanita tersebut. Faham dia akan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Faham dia dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ketika kita tanyakan, kenapa engkau melakukan seperti ini? Ternyata si wanita berperan penting di dalam kehidupannya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kalau mau dibahas sungguh panjang, tapi yang penting Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka saling berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Meskipun yang menentang ini adalah bapak-bapak mereka sendiri. anak-anak mereka sendiri, wa ikhwanahum aw ashiratahum, dan yang menentang ini adalah saudara-saudara mereka sendiri ataupun keluarga mereka sendiri. Tidak akan kamu dapati. Ini orang-orang yang betul-betul beriman. Ketika terjadi fitnah, meskipun yang membela ini adalah bapak mereka, mereka tinggalkan. Meskipun yang membela ini adalah anak mereka, mereka tinggalkan. Meskipun yang membela ini adalah saudara ataupun keluarga mereka, mereka tinggalkan. Tentunya setelah nasihat yang didatangkan. Namun, ingat, yang namanya fitnah itu menyambar, sedangkan hati ini lemah. Dan tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita bisa mendapatkan jawabannya dari kitab-kitab para ulama, bagaimana adab di dalam ta'amul ma'al fitan, di dalam bermuamalah ketika menghadapi ujian yang menimpa. Ini yang mungkin bisa ana sampaikan. Terlebih dan terkurang ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.